فهذا من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدنا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن عون الحداد، ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين، خصوصا أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله يتغشاهم من رحم المغفرة سلم الجنة، ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نافعنا به وبعلم في الدارين آمين، رضي الله عنكم: ولا تتعود النوم على الفروش الوطيئة فيدعوك ذلك إلى كثرة النوم وترك القيام بالليل، فيعظم حزنك وتحسرك إذا رأيت ما عد الله للقائمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس في صعيد واحد، فينادي مناد: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. وقال عليه الصلاة والسلام: قالت أم سليمان بن داود عليه السلام له: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن من يكثر النوم بالليل يأتي فقيرا يوم القيامة. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكون نومك فيها أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهي ثلث. ومتى تعذر عليك في بعض المواضع الجمع بين التيمم والاستقبال فنم على يمينك، واجتهد ألا تستدبر الكبلة، وإذا قصدت باتجاهك الاستراحة دون النوم فلا بأس أن تضطجع على الأيسر الآخر. ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رضي الله عنه: ولا تتعود النوم على الفرش الوطيئة فيدعوك ذلك إلى كثرة النوم وترك القيام بالليل. ولا تتعود، dan janganlah kamu membiasakan النوم tidur على الفرش الوطيئة di atas kasur-kasur atau permadani-permadani atau hamparan-hamparan al-wati'ah yang empuk. Fayad'uka, maka mengajak itu tidur di atas kasur yang empuk, mengajak kamu ila kathratin nawm, kepada banyak tidur. Watarki giyamil lail, dan meninggalkan giyamul lail. Berusahalah untuk kamu itu tidak terlalu banyak tidur. Karena dengan terlalu banyak tidur, berarti kamu membuang umur kamu sia-sia, tidak bernilaikan ibadah kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak tidur. Tidur jangan dijadikan prioritas, tapi tidur itu hanya sekedar. Hanya sekedar, yang penting tidak payah. Yang penting kamu butuh istirahat. Karena dikatakan an-naumu rohatul abdan. Tidur ini istirahatnya badan. Tahu mesin enggak? Mesin mobil itu kalau mau diistirahatkan dimatikan, berhenti semuanya. Berhenti semuanya mesin. Tapi kalau manusia enggak bisa berhenti semuanya. Jantungnya kalau berhenti ya fatal, ginjalnya kalau berhenti ya fatal. Cuma harus istirahat, nggak boleh diforsil. Nah, istirahatnya yaitu tidur. Tidur itu mengurangi semuanya. Sekalipun bergerak, tapi pergerakannya tidak menforsil. Sekalipun berfungsi, tapi tidak terlalu faktor fosil. Tidur itu istirahat. Cuma jangan istirahat terlalu lama, juga enggak benar. Kenapa? Nilainya hidup akan berkurang kalau terlalu banyak tidur. Nah, untuk supaya tidur dari itu cukup, enggak terlalu berlebihan, tinggalkan tidur di atas alas yang empuk. Jangan dibiasakan tidur di atas yang empuk-empuk, akhirnya tambah lelap tidurnya, tambah banyak tidurnya. Ketika tambah banyak tidur, berarti semakin banyak umur kamu sia-sia. Ini hitungan akhirat ini ya. Nah, lah kalau sudah demikian, jangan-jangan akhirnya karena terlalu enak tidurnya, lelap sampai subuh, kadang-kadang keluar daripada subuh, hilanglah nanti pahala qiyamul lail enggak kamu dapatkan. Faya'dhumu huznuka wa tahassuruk, maka akan menjadi besar susahnya kamu dan penyesalan kamu. Idza ra'aita, jika kamu menyaksikan ma'adallah, apa yang telah Allah persiapkan lil qa'imin, bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail. Nanti di akhirat orang-orang yang enggak qiyamul lail itu, ketika mereka menyaksikan bagaimana Allah membagikan pahala yang besar, derajat yang tinggi bagi orang yang qiyamul lail di atas dunia, mereka nyesel, ya Allah, kok aku bangun ya, dua rakaat aja seperti gitu ganjarannya, apalagi 4, 5, 6 dan seterusnya. Dia akan menyesali itu semuanya. Tapi apa nilai penyesalan nanti di akhirat? Karena tidak mungkin lagi orang itu akan dikembalikan di atas dunia. Sebelum itu terjadi, jangan ketinggalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah." Dua rakaat di tengah malam itu adalah harta simpanan yang berharga daripada harta-harta berharga di surga. Batu masa disimpan enggak ya? Botol yang enggak disimpan di tengah jalan banyak. Maling botol itu enggak ada. Tapi kalau berlian, itu disimpan. Kenapa? Berharga. Emas disimpan, omplung enggak disimpan. Kenapa? Berharga itu emas. Hah? Berharga itu emas. Di surga itu ada barang-barang, ada sesuatu yang berharga, tapi bukan emas, karena emas itu adalah biasa di surga. Lawang bangunan itu, batu batanya itu dari emas dan perak. Berlian itu, permata itu biasa. Kerikil-kerikilnya itu permata dari sana. Jadi enggak yang berharga itu justru ibadah. Di antaranya yang paling mahal, ibadah yang sangat berharga, yaitu sholat di tengah malam. Kata Nabi, dua rakaat di tengah malam, di waktu malam itu, sebelum fajar maksudnya, itu adalah satu hal yang sangat mahal dan berharga daripada nilai-nilai yang berharga ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid, bakal dikumpulkan manusia fi sa'idin wahid, ada di tanah lapang yang satu. Fayunadi munadin, maka akan mengumandangkan satu pengumandang, nanti akan diumumkan, maka akan dipanggil, ainal ladzina kanat, manalah orang-orang yang ada dahulu, tatajafa junubuhum, yang menjauh punggung-punggung, samping-samping mereka, anil mabaji, daripada tempat-tempat tidur, fayagumun, maka mereka bangun qiyamul lail, wahum qalil, mereka ternyata orangnya sedikit, fayadkhuluna jannah, maka mereka masuk surga, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Nanti ketika manusia dikumpulkan ada di padang mahsyar. Jadi nanti manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah kebangkitan. Kumpul semuanya. Sebelum dihisab, dikumandangkan dulu. Aina alladhina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumun. Mana orang-orang yang kalau malam tadi itu memalingkan, menjauhkan punggung-punggungnya daripada tempat tidurnya? Maka fayagumun, mereka bangun. Ternyata yang bangun dari sekian jumlah manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, qalil, sedikit. Maka orang-orang ini adalah istimewa. Fayadkhuluna jannah bighairi hisab. Masuk surga dulu, enggak pakai dihisab. Masuk surga dulu, karena itu mata kita harus dibiasakan mas bangun sebelum subuh. Supaya nanti termasuk golongan istimewa yang masuk surga tanpa dihisab. Tahu hisab enggak? Hisab itu kalau bahasa sekarang interogasi. Faham? Jadi kalau misalnya Anda dipanggil sama polisi menjadi saksi, bisa jadi terdakwa loh. Panggil. Tapi yang langsung mengadili ahkamul hakimin Allah subhanahu wa ta'ala. Maju. Selama hidup di dunia matanya dibuat apa? Jawaban sendiri, mau buat apa? Berapa kali baca Quran, berapa jam setiap hari? Lihat alun-alun, berapa setiap hari? Lihat televisi, berapa setiap hari? Kasih telinga, berapa kali mendengarkan Quran, berapa jam setiap hari? Dengarkan orang rasane cerita ngalor ngidul, berapa jam? Kasih kaki, sholatnya berapa jam? Ngejar bola berapa jam? Keluyuran berapa jam? Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita dihisab sama oleh Allah, kira-kira ada yang selamat gak? Kalau dibalas sesuai dengan amalnya. Karena itu, jangan malas-malas, Gamaliel. Bangun, walaupun Anda 10 menit wudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka Anda termasuk. Siapa yang malam harinya, orang tadi itu menjauhkan punggungnya daripada tidur, dirinya daripada tidur, mereka melaksanakan Gamaliel, maka bangunlah mereka dan masuk surga tanpa dihisab, enggak pakai diinterogasi, karena sudah termasuk golongan orang-orang yang soleh. Laksanakan qiyamul lail. Saya teruskan dulu. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, galat Ummu Sulaiman, berkata ibunya Nabi Sulaiman bin Dawud, Sulaiman anaknya Nabi Dawud. Berarti istrinya Nabi Dawud ini berkata, nasihati kepada Nabi Sulaiman. Lahu, berkata kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dinasihati sama ibunya. Ini Nabi dinasihati sama ibunya ini. Kira-kira ibunya sampean pernah enggak nasihati Anda seperti ini? Gimana nasihatnya? Ya bunayya wahai anakku, la tuksirin nauma bilal, jangan kamu itu banyak tidur di malam hari. Fa inna, maka sesungguhnya man yuksirun nauma billail, orang yang banyak tidur di malam hari, ya'ti faqiran, akan datang dalam keadaan fakir, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Anakku, jangan banyak tidur ya di malam hari. Orang yang banyak tidur malam hari tidak punya kekayaan nanti di hari kiamat, fakir, melarat, masuk surga tidak punya apa-apa nanti. Orang itu masuk surga dengan rahmat Allah, nanti ada di surga, tingkatannya dibagi sesuai dengan amal kebaikan yang ia lakukan di atas dunia. Lah orang yang enggak punya qiyamul lail ini fakir, termasuk fuqara ahli jannah, melarat ada di surga. Bahasanya kalau sampean dikasih sepeda pancal, kemudian yang lainnya dikasih Mercy, enggak nyesel kira-kira. Walaupun punya sepeda pancal gitu. Lah kalau di dunia dengan bekerja keras bisa berubah nasibnya. Lah kalau di surga gimana nanti? Nyesal terus ada di surga. Karena itu di surga itu nikmat, tapi ada orang yang menyesal. Kenapa? Karena dia bisa melakukan amal soleh di dunia, ditinggalkan dengan sengaja, dengan tanpa udur, akhirnya kehilangan pahala besar nantinya. Karena itu jangan malas-malas kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu banyak tidur di malam hari. Orang yang banyak tidur di malam hari itu adalah melarat nanti ada di hari kiamat. Cuma sedikit tidur di malam hari banyak ibadah maksudnya. Lah kalau bendol-bendol urusannya, wajib waru urusannya, sekak seter urusannya, ya lain lagi. Tambah melarat itu nanti dari kiamat. Ini yang dimaksud sedikit tidur di malam hari karena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu orang itu kalau nasihati anak, udah tidur nak, belum waktunya kamu qiyamul lail. Banyak makan nak, biar gemuk, kalau gelut biar menang terus. Ini orang tua apa model gini nih? Tuh lihat, nasihat kepada anak itu penting. Ibu, bapak harus nasihat. Diarahkan anak tadi itu untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan dulu. Wa qala al-Imam al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Ghazali, i'lam ketahuilah, annal laila wan nahara, sesungguhnya malam hari dan siang hari, arba'un wa isyruna sa'ah, 24 jam. Mulai dulu enggak berubah ya? Mulai dulu enggak berubah. Pernah berubah enggak? Sampai 30 jam? Enggak. Satu hari, satu malam itu adalah 24 jam. Fala yakunu, maka tidak menjadi naumuka, janganlah menjadi naumuka tidurnya kamu aksar, lebih banyak min samani sa'at, daripada 8 jam. Fayakfik, maka cukup bagimu, in ishta, jika kamu tadi itu hidup sitina sanatan, 60 tahun, antubayi'ah, kamu berarti menyia-nyiakan, minha, daripada 60 tahun, isyrina sanatan, 20 tahun, wa ya athluth, yaitu sepertiga umur. Nih, orang itu jangan sampai tidurnya daripada setiap hari, satu hari satu malamnya itu 8 jam. 8 jam itu dari total satu hari satu malam 24 jam, berarti sepertiga. Iya enggak? 24 jam dibagi 3 ada berapa? 8, 8 jam, sepertiga. Kalau umurnya kamu itu 60 tahun, berarti tidurnya kamu itu 20 tahun sama 60 tahun itu. Sepertiga sudah untuk tidur dok. Dipotong masa balik. Karibiro. Kalau misalnya masa balik itu 15 tahun, berarti tinggal berapa? 25 tahun. Dipotong untuk masuk kamar mandi, makan, minum, kerja, keluyuran. Ibadahmu cuma berapa tahun selama 60 tahun itu? Kira-kira dalam satu hari satu malam itu ibadah ono rong jam di total, sholatnya, saat baca Qurannya, saat dikirnya. Kalau kita anggap 2 jam, berarti hanya berapa persen daripada umurnya kita ini? Hanya berapa persen daripada umurnya kita? Lah itu kadang-kadang kurang daripada 2 jam. Lu kok merasa banyak ibadah kepada Allah? Padahal tidurnya lebih banyak daripada baca Qurannya. Tidurnya lebih banyak daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya anggap samalah. 8 jam tidur, 8 jam maca Quran. Iso enggak kira-kira? 8 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Kalau tidur, enggak kuat kalau saya tidurnya kurang. Kenapa enggak pernah menyatakan enggak kuat kalau saya ibadahnya kurang? Nanti di hari kiamat rasanya begitu. Enggak kuat saya, iman saya, kekurangan ibadah saya kepada Allah. Nyesel nanti di hari kiamat orang itu. Karena itu jangan sampai nanti di hari kiamat ternyata kamu tadi itu menjadi orang yang menyesal. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalkulasi umur ini ya. Kalkulasi umur. Apalagi masih bukan hanya digunakan untuk lupa, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Istiqomah baca Quran seperempat jam, seperempat jam. Istiqomah nonton TV 4 jam. Nah itu siapa nilainya nanti kita ini di hari kiamat? Saya teruskan dulu. Wa mata ta'adzara 'alaika fi ba'dil mawadhi'. Dan kapan ta'adzara? Dan kapan kamu tadi itu udzur? Fi ba'dil mawadhi', di sebagian tempat-tempat. Al jam'u mengumpulkan, bainat tayammun antara tidur miring, wal istiqbal dan menghadap kiblat. Kan kemarin dianjurkan seperti keadaan mayit, tidur miring menghadap kiblat. Enggak bisa ini waktu haji. Penuh orang, duduknya harus tidurnya harus duduk atau gimana, paham ya? Atau di bis, enggak mungkin tidurnya boleh begitu. Atau di sepur, di itu uang nanti. Gimana ini? Enggak mungkin sudah udzur kita enggak bisa tidur dalam keadaan posisi yang demikian. Fanam ala yaminik, ya tidur di sebelah kiri kamu. Miringnya di sebelah kanan kamu, miringnya ke sebelah kanan. Miringnya ke sebelah kanan. Wastahid dan berusahalah an la tastadbirul qiblah, kamu tidak membelakangi kiblat. Janganlah kamu belakangi kiblat kalau tidur. Usahalah jangan sampai tidur membelakangi kiblat. Wa idza qasadta, dan jika kamu itu bertujuan bittijaika dengan rebahannya kamu, al istirahata istirahat, dunan naum bukan tidur, ngeleset kelesetan tok, bukan tidur saya ini, fala baksa, maka tidak apa-apalah antat tajiah, kamu tadi itu berebah alal aisar, di atas samping kiri. Tidak samping kanan, kalau inti hanya sekedar untuk ngeleset, untuk hanya tidur-tiduran, tetap kamu usahakan menghadap kiblat, walaupun kamu tadi itu baringnya di atas samping kiri. Kalau tidur beneran, samping kanan, usahakan. Disiplin walaupun tidur, Islam itu ya. Disiplin walaupun tidur, apalagi masuk kantor, harus lebih disiplin bener ya. Lah kalau kita kan enggak disiplin tidur walaupun dalam kantor. Orangnya kita kan gitu. Disiplin tidur walaupun dalam kan kantor, tengah-tengah rapat ngorok tadi. Waktunya istirahat bukan dibuat untuk tidur, tapi dibuat untuk ke warung, untuk keluyuran. Waktunya rapat yang digaji, dia digaji untuk mengurusi rakyat, ternyata dibuat tidur. Hebat enggak? Islam mengatur kita disiplin sekalipun dalam tidur. Allahu Akbar. Ya. Inilah ajaran Islam. Wa fin naumi waqtul gailulah. Dan dalam tidur itu ada namanya waqtul gailulah. Waktu untuk gailulah. Tidur sejenak. Ma'unah itu adalah satu cara membantu ala qiyamul lail, untuk qiyamul lail. Fa'alaika bih, maka hendaknya kamu tidur sejenak tadi itu. Perhatikan baik-baik. Sebelum duhur. Sebelum duhur. Usahakan bisa tidur, walaupun sebentar. Jadi kamu tadi itu misalnya bangun jam setengah tiga. Bangun jam setengah tiga. Bangun jam setengah tiga ibadah, jangan tidur lagi. Sampai sholat subuh, setelah sholat subuh baca wirdul latif, kemudian setelah itu baca Quran sampai mandi, terbit matahari, sholat duha, sarapan, kerja. Nanti jam kira-kira setengah sebelas lemes, tidur. Satu jam kamu tidur, seger. Bangun, sholat duhur, teruskan kalau mau bekerja. Jangan tidur lagi. Sampai asar, mungkin kamu tadi itu duduk sama keluarga, habis maghrib, baca Quran, dzikir, sampai isya, sholatul isya, ngantuk kamu. Paham ini ya? Ngantuk, tidurnya badri, tidurnya dari awal nanti. Jam 8, jam 9 udah tidur, jam setengah 3 bangun lagi, tertib jadinya. Tertib jadinya. Ah, tidur sejenak tadi itu sebelum dhuhur itu namanya waktul qailulah. Memang Allah kasih berkah. Dan orang yang tidur saat itu mengatur waktunya, dan selain itu tidak tidur ya siang hari, hanya di saat itu membantu untuk qiyamul lail, seger badannya. Nah, seger badannya. Subhanallah. Allah. Ah, berbicara tentang qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada disediakan kebun-kebun yang indah, wa'uyun, dan mata air yang mengalir. Maksudnya surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka daripada pahala amalnya. Surga dia merasakan nikmat itu karena mendapatkan pahala apa yang mereka amalkan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum masuk surga, muhsinin adalah orang-orang yang banyak berbuat baik di atas dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ada mereka dahulu di atas dunia selain banyak berbuat baik, qalilam ma ya minal laili ma yahjaun, sedikit tidur di malam hari. Mereka menjadi orang yang sangat bahagia nanti ada di akhirat, ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada." Hanya saja orang yang beriman dengan ayat-ayatku, yaitu Al-Qur'an, mereka adalah sifatnya alladziina idza dzukiru, jika mereka diperingatkan biha, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kharru sujjada, maka mereka merunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka adalah orang yang memuji dengan yang mensucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wahum la yastakbirun, dan mereka orang-orang yang tidak sombong. Mereka adalah orang yang patuh, orang yang iman, orang yang taat, orang yang takut. Dan mereka sifatnya orang-orang yang beriman dari itu, tatajafa junubuhum anil madaji, yang terangkat punggung dan samping mereka daripada tempat-tempat tidur mereka, karena mereka melaksanakan qiyamul lail, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu memohon kepada Tuhannya, khaufan, takut daripada azab Allah, wa tama'a, dan berharap ridha dan rahmat Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sifat mereka daripada apa yang Allah berikan rizki selalu menginfakkan kepada orang-orang yang memerlukan dan membutuhkannya. Nah, itulah sifat orang-orang yang beriman. Kalau dibaca, dinasehati, sadar, patuh, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau malam qiyamul lail selalu berdoa minta selamat daripada azab, selalu memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak sombong, kemudian banyak infak, itu orang beriman. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail, paling afdalnya salat setelah salat wajib. Setelah salat wajib yaitu salat qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Fa inna qiyamal laili gurbatun ila Allah azza wa jal wa takfirun lidzunub wa matradatun lidda' anil jasad wa manhatun anil itim. Hendaknya kamu itu melaksanakan qiyamul lail, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah menjadi kebiasaan, keseharian orang-orang yang soleh sebelum kamu. Bukan hanya umat Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad juga begitu orang soleh. Itu ciri-cirinya orang soleh, orang wali. Orang wali itu tidak kok tok. Qiyamul lail. Sesungguhnya qiyamul lail itu gurbatun illallah, cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mendekatkan diri paling cepat dengan qiyamul lail kepada Allah. Kedua, wa takfirun lidzunub, cara untuk mengampuni dosa-dosa. Ketiga, wa madrata wa matradatun lidda, mengusir penyakit. Orang dulu itu sehat-sehat karena qiyamul lail. Sekarang tidak sehat itu karena tidak pernah qiyamul lail. Ya memang enggak tidur malam, tapi jalan-jalan, akhirnya paru-paru basah dia. Matradatun lidda, mengusir penyakit. Wa manhatun 'anil itsm, dan orang kalau mau qiyamul lail itu akan tercegah dirinya daripada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan daripada qiyamul lail. Yang paling penting bagi kita, jangan tidak melakukan. Bukan banyak mendengarkan pahala-pahala, tapi enggak ada berubah. Lagat asma'ta launa edaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Manggil orang hidup itu ada faedahnya. Dia pasti akan mendatangi kalau dipanggil. Tapi kalau mayit yang dipanggil, enggak teko-teko. Kenapa? Tidak peduli, tidak mau datang sudah. Enggak bisa. Lagat wanarun lau nafakhtaha adha'at walakin dha'a nafhuka fir ramadi. Api itu kalau ditiup tambah bara. Kalau kita ini masih ada titik iman dalam hati kita, dikasih semangat tambah semangat. Walakin dha'a nafhuka fir ramadi, kalau sudah jadi debu enggak ada titik apinya, ditiup tambah lari. Kalau kita tadi itu dikasih nasihat, kasih semangat, tambah kita ini giat, itu masih ada titik iman. Tapi kalau sudah padam, api imannya jadi debu, tambah lari. Aduh, qiyamul lail maning. Wadah dikir lagi, bal-balan, dindi. Do'a nafhuka fir ramadi.